تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian beliau berkata, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Ini Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Al-Absi Al-Kufi. Qala haddatsana Abdah. Itu Abdah bin Sulaiman. Abdah ibn Sulaiman. An Ubaidillah, dari Ubaidillah, yaitu Ubaidillah ibn Umar Al-Umari, An Nafi', dari Nafi' Maulai ibn Umar, An ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwasilu fi Ramadan, fawasala an-nasu ma'ahu, panahahum anil wisal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa di Ramadan, maka manusia pun menyambung puasa bersama beliau. Panahakum anil wisal. Setelah itu Nabi melarang mereka untuk puasa wisal. Faqalu innaka tuwasil. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau menyambung puasa. Kau sendiri menyambungnya, melakukan puasa wisal. Qala inni lastu mithlakum, inni utamu wa usqa. Saya tidak seperti kalian, saya ini diberi makan dan diberi minum. Ini sudah berlalu ya penafsirannya.